Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melangsungkan acara atau kajian langsung pembahasan kitab Hidayatul Hayaroh bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet Hafidhullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-61 ya, kalau kita buka halamannya itu halaman 189. Pembahasannya siapakah Bani Kainar? Dan sebagai pemateri yaitu Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet Hafidhullah Ta'ala, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakumullah khairah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dan kita sampai pada sisi yang ke-26, Al-Wajhus Sadis wal 20. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam poin yang ke-26, qauluhu fi kitab Hazqil atau Hazqiyal yuhaddidu al-yahuda wa yasifu lahum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antaranya bukti-bukti yang ada pada kitab mereka adalah dalam kitab Hazqiyal, salah satu tokoh mereka yang dianggap sebagai nabi, yuhaddidul yahud. Dia mengancam kaumnya, yaitu Yahudi. Wa yasifu lahum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata di dalam ancamannya, dia menyebut tentang umat yang akan datang. Dan persis ciri-cirinya seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, "Wa anna Allaha mudhhiruhum alaikum," dan Allah akan memenangkan mereka atas kalian. "Ba'itsun fihim nabiyan," Allah akan mengutus di tengah mereka seorang nabi. "Wa yunzilu alaihi kitaban," dan akan menurunkan kepadanya satu kitab. وَيُمَلِّكُهُمْ رِقَابَكُمْ, dan Allah jadikan mereka bisa memiliki leher-leher kalian. Ini menguasai kalian. فَيُقَهِّرُونَكُمْ, mengalahkan kalian. وَيُدِلُّونَكُمْ, merendahkan kalian بِالْحَقِّ, dengan kebenaran. Perhatikan ancaman ini dari Nabi mereka sendiri, bahwa nanti kalian akan dikalahkan oleh umat yang akan datang. Allah akan mengutus di tengah mereka seorang nabi. Allah akan turunkan kitab. Allah akan jadikan mereka bisa menguasai kalian, memenangkan atas kalian, merendahkan kalian dengan kebenaran. Wa yakhruju rijalun min bani Qaidar, dan akan keluar nanti orang-orang dari turunan bani Qaidar. Fi jama'ati syu'ub ma'hum, yang bersama mereka kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, ma'ahum malaikah, disertai bersama mereka malaikat-malaikat. Ala khaylin bidin mutasallihin, di atas kuda-kuda yang putih, dalam keadaan mereka bersenjata. yuqi'una bikum, mereka juga menyerang kalian. Wa takunu 'aqibatukum ila an-nar, dan niscaya akibat terakhir kalian adalah ke dalam api neraka. Ini tertulis di dalam perjanjian lama kitab mereka, dan mereka tahu Hizqiyal atau Hizqil. Barakallahu fikum. Mengancam akan datangnya satu golongan yang mengalahkan Yahudi, merendahkan mereka dengan kebenaran. Dan kemudian mereka didukung oleh suku Bani Qaidar. Dan kemudian diutus di tengah mereka seorang Nabi. Dan diturunkan kepada mereka kitab. Dan ketika berperang, malaikat-malaikat ikut berperang di atas kuda-kuda yang putih. Tapi sekarang pertanyaannya, famanil ladzi adharahu Allahu 'alal yahud? Siapa yang Allah jadikan bisa mengalahkan Yahudi? Hatta qaharahum wa adallahum wa awqa'ahum bihim, hingga bisa menundukkan mereka, merendahkan mereka, menimpakan pada mereka. Siapa kalau bukan kaum muslimin? Wa anzala 'alaihi kitaban, yang diturunkan kitab setelah Taurat dan Injil. Ada kitab lain selain kitab Al-Quran? Wa man hum banu Qaidar, dan siapa itu turunan Bani Qaidar? Gharu Bani Ismail, siapa kalau bukan turunan Bani Ismail? Siapa Bani Qaidar kalau bukan orang-orang Arab turunan Ismail alaihi salam? Alladzina kharaju wa ma'ahum jama'atus syu'ub, yang keluar melawan mereka, dan bersama mereka ada bangsa-bangsa lain. Artinya suku-suku selain Arab ikut bersamanya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasukannya siapa? Bukan hanya orang Arab, walaupun dominannya orang Arab, tetapi di sana ada Salman al-Farisi dari Persia, ada As-Suhaib al-Rumi dari Romawi, ada Bilal ibn Abi Rabah dari Habasyah, ada Abdullah bin Salam dari turunan Yahudi malah. Di dalamnya pasukan-pasukan dari seluruh bangsa-bangsa. Wa man alladhi nazalat alaihi wa ala ummatihi al-malaikah. Siapa yang pasukannya didukung oleh malaikat-malaikat dengan kuda-kuda putih? Ala khailin biydin yauma badrin. Siapa kalau bukan kaum muslimin ketika perang Badar? Benar-benar turun para malaikat seperti manusia, artinya sosoknya seperti manusia, di atas kuda-kuda putih. Dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, dan dalam perang Hunain. Hatta ayanuha ayanan, hingga mereka benar-benar melihatnya secara nyata. Artinya bukan hanya pengaruhnya saja, tetapi mereka melihat secara nyata. Kalau pengaruhnya saja, memang terjadi juga, tapi mungkin mereka akan berkata, itu mungkin ini mungkin itu. Beberapa sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, dalam peperangan itu, dia akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba musuh sudah terputus kepalanya. Seperti ada yang menebas selain dia. Dia tengok ke kanan ke kiri, tidak tahu siapa. Itu malaikat. Tetapi ada juga yang benar-benar terlihat jelas sosoknya dengan kuda putih dan dilihat oleh kawan dan lawan. Sehingga mereka terheran-heran karena kaum muslimin waktu itu hanya sekian saja. Yakni 1000 orang muqanna'ina fil hadid dan 2 kuda saja di tengah kaum muslimin. Kok tiba-tiba ada kuda-kuda lain? Kok tiba-tiba ada kuda putih? Siapa? Mereka saling bertanya. Maka Rasulullah SAW yang menjawab dengan turunnya ayat dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatan. Allah turunkan malaikat-malaikat. Kembali kepada kitab. Di dalam perang Badar di dalam perang Ahzab, di dalam perang Hunain, hatta ayanuha, hingga mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tuqatil baina yadaihi, berperang di hadapan mereka. Wa an yaminihi wa an shimalihi, di kiri dan di kanan mereka. Hatta ghalaba 313 rajulan laysa mahum ghairu farasain. Hingga dalam perang Badar 313 orang saja yang tidak punya pasukan berkuda kecuali dua kuda saja bisa mengalahkan 1000 musuh yang bertameng dan berpakaian besi, muqanna'in fil hadid, berpakaian besi. Ma'dudina min fursanil Arab, dan mereka juga membawa pasukan berkuda yang juga terlindung dengan pakaian-pakaian besi. Fa'asbahu baina qatilin wa asirin wa munhazim, maka mereka menjadi qatilin, antara yang terbunuh atau tertawan atau kalah. Barakallahu fiikum. Ini bukti siapa yang mengalahkan Yahudi, siapa yang mengalahkan Nasrani dengan pasukannya, dan siapa Bani Qaidar, siapa yang pasukannya didukung malaikat-malaikat. Al-wajhu sabi'ul 'ishrun, sisi yang ke-27. Qaulu Daniel, ucapan Daniel, juga tokoh mereka atau yang dianggap nabi oleh mereka. Wa dzakarahu bismihi sharih, ucapan Daniel menyebutkan nama nabi dengan tegas dan jelas. Min ghairi ta'ridin wala talwih, bukan dengan nama samaran, bukan nama kiasan, betul-betul dengan namanya yang tegas. Qala satanzi'u fi qissiyika a'raqan wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammad irtiwa'an. Perhatikan ucapan Daniel juga di kitab mereka, yaitu kitab Safar Habquq, entah pakai ejaan mereka apa namanya, ejaan Arab Safar Habquq. Barakallahu fiikum. Yang bermakna, satanzi'u fi qissiyika a'raqan, akan tercabut pada qissiyika, qissi adalah tokoh-tokoh pimpinan agama kamu. Wa tartawi siham, dan akan datang panah-panah dengan perintahmu ya Muhammad. Disebutkan ya Muhammad irtiwa'an. وقال دانيال النبي ايضا حين ساله بختنصر. Juga Daniel nabi mereka pernah berkata ketika ditanya oleh raja Bukhtanasar, yang kemudian disebut pula oleh mereka Bukhtansir, an ta'wili ru'ya ra'aha thumma unsiha, tentang takwil mimpi dia yang dia lihat dalam mimpinya kemudian lupa. Maka Daniel mengatakan, ra'aita ayyuhal malik sanaman 'aziman qa'iman baina yadayk, engkau melihat wahai tuan raja berhala besar, patung yang besar yang berdiri di hadapanmu. Ra'suhu min dahab, kepalanya dari emas. Wa sa'idahu min fiddah, dan dua lengannya dari perak. Wa batnuhu, dan juga perutnya. Wa fakhidahu, dan dua betisnya dari nahas, dari kuningan. Wa saqahu, dan betisnya min hadid, dari besi. Wa rijlahu min al khazaf, dan kakinya dari khazaf. Fabaina anta muta'ajjib minhu, ketika engkau sedang terkagum-kagum kepadanya, id akbalat sakhratun, tiba-tiba datang sebuah batu besar. Fadakat dalikas sanam, menghancurkan patung tadi. Fatafattata watalasha, kemudian berkeping-keping pecah. Watalasha, dan kemudian sirna, hilang. Wa'ada rufatan thumma nasafathu rih, kemudian menjadi debu dan kemudian diterbangkan oleh angin. Wadahaba, dan kemudian hilang. Wa tahawwala dzalikal hajar insanan. Ternyata batu itu berubah jadi seorang manusia. Aziman, manusia yang besar, yang mala'al ard, yang memenuhi bumi. Itukah yang engkau lihat dalam mimpimu wahai tuan raja? Faqala Bukhtansir, maka berkata Bukhtansir, sadaqta, engkau benar. Fama ta'wiluha, engkau benar, itu yang aku lihat dalam mimpiku. Apa ta'wilnya? Qala antar ras alladhi ra'athu min ad-dahab. Kata Daniel, engkaulah kepala itu yang terbuat dari emas itu. Wa yaqumu ba'daka waladuka, dan kemudian dilanjutkan oleh anak-anakmu, dan itulah yang kau lihat terbuat dari fiddah, dua lengannya itu turun kepada anak-anakmu menjadi perak. Wa huwa duna, karena mereka di bawahmu, bukan lagi emas, sudah jadi perak. Wa taqumu ba'dahu, dan setelahnya terjadi kerajaan-kerajaan lain dari anak turunanmu. Hiya dunahu, dan itu di bawahnya lagi. Di bawahnya anak-anaknya. Maka bukan lagi dari perak, tetapi dari kuningan. Wa ba'daha mamlakatun qawiyah, dan setelahnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti besi. Wa ammar rijlani alladhani ra'aita min khazaf fa mamlakah dha'ifah. Adapun dua kaki yang terbuat dari khazaf, seperti apa, tembikar atau kerang-kerangan, wallahu taala a'lam, maka itu kerajaan yang sudah melemah. Wa ammal hajar al-'azim alladhi ra'athu daqqas sanam, adapun batu besar yang menimpa berhala tadi, fafatatathu fahuwa nabiyyun, maka batu besar yang menghancurkan berhala tadi dari mulai kepalanya sampai kakinya adalah turunan nabi. Mereka adalah nabi, yuqimuhu ilahul ard, batu itu adalah nabi yang akan meruntuhkan semua kerajaanmu. Hatta tamtali al ard, tiba-tiba berubah jadi manusia yang besar yang menutupi semua bumi. Maknanya, takwilnya, itu adalah nabi dan pengikut-pengikutnya yang memenuhi bumi. Wa min ummatihi, dan juga dipenuhi bumi dari nabi tersebut dan umatnya. Wa yadumu sultanu dhalikan nabi ilan qida'id dunya, dan terus berkuasa kekuasaan nabi tersebut sampai akhir dunia. Fahadha ta'biru ru'yaka, inilah tafsir dari mimpimu ayyuhal malik, wahai tuan raja, kata Daniel. Wa ma'lumun anna hadha muntabiqun ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah diketahui bersama, muntabiqun, tepat cocok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meruntuhkan Romawi, kekuasaan Bukhtansir, dan juga anak-anaknya dan turunannya semuanya runtuh dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka muntabiqun ala Muhammad ibn Abdullah hadwal quddati bil quddah, takwil mimpi ini yang disebutkan oleh Nabi mereka Daniel persis seperti apa yang digambarkan dalam kenyataan, yaitu datangnya Islam dengan dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Hadwal quddati bil quddah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. La alal masih wa la ala nabiyin siwa, tidak mencocoki kalau ditafsirkan itu adalah al-masih, nabi tersebut al-masih, enggak cocok. Karena Bukhtansir setelah itu. Wala ala nabiyin siwa, dan tidak pula mencocokkan nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Karena yang jelas mengalahkan mereka dan meruntuhkan kerajaan Nasrani Romawi adalah kaum muslimin. Siapa lagi? Dan mereka tahu itu. Mereka tulis dalam sejarah mereka. Mereka tidak mengingkari kejadian itu. Karena sebagian besar mereka masuk Islam. Dan sebagian besar mereka mengakui. Fahuwa alladhi bu'itha bi syari'atin qawiyah. Karena Nabi itulah yang diutus membawa syariat yang kuat. Wa daqqa jami' mulukal ard. Yang berhasil mengalahkan semua kerajaan-kerajaan di bumi. Mengalahkan Romawi. Mengalahkan Persia. Mengalahkan Muqawqis. Mengalahkan Najasyi. Mengalahkan semuanya. Dan semua kerajaan-kerajaan di dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin ketika itu. Hatta mtala'atil ardu min ummatih, hingga bumi ini dipenuhi dengan umat Nabi tersebut. Wasultanuhu daim, dan kekuasaannya terus-menerus ila akhirid dahr, sampai akhir masa. La yaqdir ahadun an yuzilahu. Enggak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya dan mengalahkannya. Kama arada sultan al-yahudi minal ardi. Sebagaimana apa yang terjadi pada Sultan al-Yahud. Sultan al-Yahud berhasil azala, dikalahkan dan dihilangkan minal ardi. Sehingga sampai hari ini Yahudi enggak punya tempat, enggak punya kekuasaan, bahkan enggak punya daerah. Dia paksa terus ingin merebut daerahnya kaum muslimin, dan sampai hari ini bikin sandiwara-sandiwara untuk menggeser kaum muslimin dari Gaza, karena mereka ingin memiliki tanah, ingin memiliki daerah kekuasaan. Itu Israel sampai hari ini. Yahudi tidak punya kekuasaan. Wa azala sultan an-nasara an khiyaril ardi. Juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menggeser, azala, menggeser kekuasaan Nasrani dari tanah yang paling pentingnya. Wa wastiha, yang tengah-tengahnya. Fasara fi ba'di atrafiha, maka Nasrani hanya tinggal di ujung-ujungnya. Wa azala sultan al-majus, Allah juga mengalahkan dan menghilangkan kekuasaan Majusi, penyembah api. Wa ubadil asnam, penyembah berhala. Wa sultan al-sabi'in, dan kekuasaan para sabi'in. Sabi'in adalah para penyembah bintang-bintang. Barakallahu fikum. Itu bukti bahwasanya yang dimaksud yang mengalahkan Yahudi tadi di dalam kitab mereka sendiri, yaitu yang mengalahkan turunan Raja Bukhtansir atau Bukhtanassar, adalah kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Yang datang mengalahkan mereka, menghadapi mereka dengan berkata, kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana pasukan kalian ingin hidup. Maka mereka sudah kalah mental ketika mendengar orang-orang ini ingin mati seperti kalian ingin hidup, karena mereka ingin syahid. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemenangan pada kaum muslimin, kemenangan pada Nabi Muhammad SAW, dan kekalahan pada Yahudi, Nasrani, dan lain-lainnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin, dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama pembahasan kitab Hidayatul Hayara bersama Ustaz Muhammad Umar Syamid Hafidhullah Ta'ala. Jazakumullah khairan atas faedahnya di kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.